Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. بعد إذا فجأت لمدي ربه فكسر في الابتداء قبلهم يا لمدي ربه فكسر في الابتداء قبلهم يا ها سودا sampai إنه لا تتوقع سودا Bali itu fujatin, itu. Faksir fil ibtida' wa fi bad isyla wa haythu inna li yamin al mukmila, atau hukyat bil qaul atau halat mahal halin gazurtuhu wa inni dhu amal, wa kasaru min ba'd fi'l ulqa bil lami ka'lam innahu la dhu tuqa. Masih kita pada pembahasan tentang inna ataupun anna. Sudah kita lewatkan, ya. Bahasanya hamzah inna wajib di fathah. Ya, ketika posisinya bisa diduduki oleh masdar dan itu memiliki rincian yang banyak, memiliki tempat-tempat yang banyak. Kemudian yang berikutnya adalah tempat-tempat di mana wajib untuk hamzah inna di kasrah. Disebutkan di situ faksir fil ibtida', di antaranya fil ibtida' wa fi bad' ishilah dan di awal ishilah. Wahaitu inna liyaminin mukmilah, dan juga di tempat ya, di mana inna menyempurnakan sumpah, ya, menyempurnakan sumpah. Ya, ini mungkin di situ apa? Sumpah yang khabarnya bergandengan dengan lam atau tidak? Yang bergandengan dengan lam. Adapun sumpah yang khabarnya tidak bergandengan dengan lam, maka apa? Di boleh di kasrah, hamzahnya boleh di fathah, ya. Au hukiyat bil qawli au halat mahal, atau dihikayatkan dengan al qaul, ya, ataupun dia inna menduduki posisi hal. Kazurtu in wa inni dhu amal. Wa kasaru min ba'di fi'lin 'alliqa, juga di kasrah inna setelah fi'lin ta'liq dengan lam, seperti i'lam innahu la dhu tuqa. Kemudian yang berikutnya ba'da idza fujaatin aw qasami la lama ba'dahu biwajhayn numi ma'tilli fal jaza wa za yataridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu ih. Arif. Ba'da idza fujaatin ba'da dharf muta'alliq bi an-numi al-ati وهو مضاف إلى مضاف إليه مضاف إليه فجاءة إذا وهو مضاف فجاءة مضاف إليه وهي من إضافة الحال أي من إضافة الدال إلى المدلول إلى مدلوله أو حرف عطف Qasami ma'tufun ila fuja ala idza la lama ba'dahu lam la nafiyah lil jins lama ismu la ba'dahu ba'da dharf dharf muta'alliqun bi mahdhuf khabar la wa huwa mudhaf al ha dhamirun mudhafun ilayh biwajhayn numi jarun wa majrur muta'alliqun bi numi al ati numi fi'lun madh mughayyiru shighah wa na'ibu fa'ilihi dhamirun mustatir fihi jawazan naqdiru huwa ya'ud ila إلى الهمزة في إنّا. Dan setelah ida fujaatin, ida fujaiyah, setelah ida fujaiyah atau qasam yang tidak ada lam setelahnya, maka boleh digunakan dua sisi. بعد إذا فجأت القسم إلى لام بعده بوجهين نمي يا بعد ظرف منصوب يا متعلق لنمي الآتي dan dia مضاف إذا مضافون إليه شوش لفظه kemudian dia juga مضاف وجاء مضافون إليه هذا من إضافة الدال إلى مدلوله أو قسم أو حرف عطف قسم معطوف على إذا معطوف على المجرور والمجرور مثله لا لام بعده لان في الجنس لام اسمها مبني على الفتح في محل نصب بعده ظرف متعلق محذوف في محل رفع خبر لا نافية النافي للجنس وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في وجهين الجار والمجرور متعلق بنومي الآتي نومي فعل الماض مغير الصيغة ونائب فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقتره هي kembali kepada apa? Ya inna ya. Ba'da idza fujaatin aw qasami, setelah idza fujaiya atau setelah qasam yang tidak ada. Ya, setelahnya. Lam maka dengan dua sisi ya digunakan ya. Atau disandarkan ya. Ya, di situ hamzuin ya. Hamzuin kembalinya numi, huwa kembali ke hamzuin. Ya, hamzahnya inna. Ya, sudah kita rincikan. Ya. Terkait dengan keadaan yang ketiga atau sebagiannya sudah kita jelaskan tentang keadaan yang ketiga dari apa? Inna, ya. Keadaan yang pertama apa? Wajib di apa? Fathah. Ya, ketika posisinya bisa diduduk oleh mustar. Yang kedua, wajib di kasrah. Kemudian yang ketiga, boleh ya dengan di fathah hamzanya atau di kasrah. Yang pertama, di antara tempat yang dibolehkan di situ dengan dua sisi pada hamzah adalah setelah idza fujaiyah. Ya, setelah idza fujaiyah. Contohnya, kharajitu fa idza zaidun qa'im. Saya keluar maka tiba-tiba Zaid sedang berdiri. Ya. Bagaimana takhrijnya? Bahwasanya idza boleh di fathah atau di kasrah? Kalau di fathah bagaimana? Kalau di kasrah bagaimana? Kalau di kasrah berarti dia adalah jumlah yang tamah. Maka kharajtu fa idza inna Zaidan qa'im, maknanya apa? Kharajtu fa idza Zaidun qa'im. Iya. Kemudian kalau di fathah? Kalau di fathah maka dia ditakdirkan sebagai masdar. I'rabnya bagaimana? Masdar itu. Al-masdar al-muawwal i'rabnya bagaimana? Boleh dengan berapa sisi? Dua atau tiga? Ya tergantung pendapat terhadap izahnya. Ya. Kalau mereka yang menganggap izah al-fujaiyah adalah isim, maka anna yang datang setelahnya boleh di-irab dengan berapa sisi? Tiga sisi. Yang pertama, masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya sebagai apa? Sebagai mubtada. Khabarnya izah. Takdirnya apa? Fafil hadrah apa? Qiyamu Zaidin. Atau masdar mu'awwal dari anna dan istilahnya dijadikan apa? Sebagai khabar mubtada'nya mahdhuf. Takdirnya apa? Fa'idha sya'nuhu qiyamu Zaidin. Atau dijadikan masdar mu'awwal sebagai mubtada' khabarnya ya mahdhuf. Takdiruhu fa'idha qiyamu Zaidin ya mawjud. Adapun kalau kita anggap atau kita jadikan, kita takdirkan idza-nya adalah huruf, maka ada berapa sisi di situ? Ada dua sisi. Ya, kalau dengan anna ada dua sisi i'rab. Yang pertama dijadikan masdar muawwal dari anna dan yang setelahnya sebagai apa? Yang mubtada atau sebagai khobar. Takdirannya sama. Boleh enggak dijadikan khobarnya idza ketika itu? Ya, tidak boleh karena dia huruf. Ya. Ini pendapat ini ba'da idza fujatin boleh dengan dua sisi, lebih tepatnya dibawa kepada mazhab yang mana? Dibawa kepada mazhab yang menetapkan idza sebagai huruf atau sebagai isim? Hah? Mungkin dibawa kepada mazhab yang mana? Dua sisi ini. Anna boleh, inna boleh. Ini mungkin kalau dibawa kepada mazhab yang mana? Yang menetapkan idza sebagai huruf atau isim? Hah? Sebagai apa? Sebagai huruf. Ya. Betul enggak? Sebagai huruf. Hah? Setuju Pak? Penjelasannya bagaimana? Ya, sebagai huruf betul. Itu yang memungkinkan untuk apa? Diterapkan ucapan an-nazim, yaitu ketika kita mengambil pendapat bahwasanya idza adalah apa? Huruf, boleh di fathah, boleh di kasrah. Adapun mereka yang berpendapat bahwasanya apa? Idza adalah isim, maka mewajibkan apa? Mewajibkan anna saja ya. Mewajibkan anna dengan fathah. Tidak boleh apa? Inna. Ya. Atau kita talfiq antara dua mazhab tadi. Ya. Kita gabungkan. Ya. Maka boleh di situ dengan dua sisi pula. Inna ataupun anna. Ya. Ya, kemudian Aqasami lalama ba'dahu biwajhaini numi. Atau datang inna setelah qasam yang tidak ada setelahnya lam. Contohnya apa? Wallahi. Ya, wallahi inna zaidan qa'imun. Ya, wallahi inna zaidan qa'imun. Boleh juga dikatakan apa? Wallahi anna zaidan qa'imun. Ya. Bagaimana kalau dibaca kasrah? Wallahi inna zaidan qa'imun. Kalau dibaca kasrah bagaimana? Ya. Berarti apa? Tadi yang boleh dengan dua sisi kalau dalamnya kan hanya dengan satu sisi saja kasrah. Tadi kalau wallahi inna zaidan qa'im. Ya, wallahi inna zaidan qa'im. Berarti inna zaidan sebagai apa? Jawabul qasam yang penting jumlah. Kalau sekarang dibaca anna, wallahi anna zaidan qa'im bagaimana? Hah? Masar, i'rabnya? Apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Hah? Apa? I'rabnya sebagai apa? Jawabul qasam dan jumlah. Gitu. Ya. Sebutkan kan sebelumnya kan? Dijelaskan belum kemarin? Eh? Insya Allah nanti kita ulang lagi ini. Ya. Baik, kita ulang dari sini ya, karena ada yang perlu kita jelaskan kembali tentang syir dan juga maksud dari asyarih di sini yang kemarin sepertinya kurang jelas ya. Wa kadza yajuzu fathu inna wa kasruha idza waqa'a jawab qasamin wa laysa fi khabariha lam. Demikian pula boleh menfathah inna dan mengkasrah inna apabila ia datang sebagai jawaban dari qasam wa laysa fi khabariha lam, dalam keadaan tidak ada pada khabarnya lam. Nahu halaftu anna zaidan qaim. Dan disebutkan oleh Ibn Hamdun katanya ba'da idza fujaat anna qasamitu ala taqdir mudhaf. Jadi taqdir mudhafnya adalah ba'da idza fujaat au fi'li qasamin. Fi'l untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Ya, dengan yang sebelumnya yang boleh dengan dua sisi itu. Yang sebelumnya kan wa haitsu innal yaminin mukmilah ya, itu boleh dengan dua sisi. Kalau ini itu hanya dengan apa? Satu sisi. Kalau ini yang boleh dengan dua sisi, al-qasami itu ala taqdiri mudhaf, yaitu au fi'li qasamin. Kata Ibn Hamdun demikian. Nah, kita ulangi, wa kadza yajuzu fathu inna, demikian pula boleh memfathah inna dan mengkasrahnya apabila ia datang sebagai jawaban dari qasam yang tidak ada pada khabarnya lam. Nahu halaftu anna zaidan qa'imun. Halaftu anna zaidan qa'imun bil fathi wal kasri. Ya, dengan fathah dan kasrah. Wa qad ruwiya bil fathi wal kasri qawluh, telah diriwayatkan dengan fathah dan kasrah ucapan Mi'ir, la taq'udinna maq'adal qasiyyi minni dhil qadurati al maqliyyi aw tahlifi bi rabbiki al aliyyi inni abu dhayyalika sabiyyi. Jadi ini kisahnya adalah seorang laki-laki yang dia lama meninggalkan istrinya. Kemudian selanjutnya pulang, dia dapati ada anak bersama istrinya. Maka dia terkejut. Dari mana ini anak? Maka dia bersumpah, la taq'udinna. Ada sumpah ini. Wallahi, la taq'udinna, demi Allah. La taq'udinna maq'ada sabi. Hendaknya kamu. Apa? Oh, sabi. Karakterik kemarin ya. La taq'udinna maq'ada al-qasiyyi. Hendaknya engkau duduk ya di tempat yang al-qasi, menempati tempat orang yang jauh. Hendaknya engkau duduk di tempat orang yang jauh minni, dariku. Til qadurah, yang orang yang jauh itu adalah memiliki qadurah, kotoran. Al-maqli, yang dibenci. Maksudnya hendaknya engkau duduk ya di tempat orang yang memang dia dijauhkan oleh orang lain karena memiliki kotoran hissi atau maknawi, dan dia dibenci. Indahnya seperti itu kondisi engkau. La taq'udinna maq'ada al-qasi. Demi Allah, hendaknya engkau duduk seperti duduknya orang yang dijauhi oleh manusia, yang jauh dariku, yang dia memiliki kotoran, yang dia dibenci. Atau tahlifi bi rabbikil 'ali, engkau bersumpah dengan Rabbmu yang Maha Tinggi, inni abu dhayyalikis sawi, maksudnya akulah bapaknya anak itu. Ya. Jadi dia meragukan itu anak yang ada itu apakah anak dia atau bukan gitu. Ya. Jadi kalau kamu bersumpah ini memang anak saya, maka tidak mengapa engkau bersamaku. Tapi kalau tidak, maka silakan kau duduk di tempat yang jauh dariku, itu maksudnya. Di sini syaitnya mana? Ya, anni dan inni. Anni dan inni. Ya. Maka ini yang kita tambahkan, yang kemarin sepertinya kurang jelas ya penjelasannya. Disebutkan dalam syara'at tasrih, falkasru ala jawab lil qasam. Falkasru ala jawab lil qasam. Kalau dikasrah ini, maka itu sebagai jawaban dari qasam. Jumlah kan? Kalau dikasrah berarti jumlah kan? Ini abu dhayyaliki as-sabi. Jumlah berarti. Jumlah. Berarti dia sebagai apa? Jawabul qasam. Falkasru ala jawabi lil qasam. Wal basriyun yujibunahu. Adapun orang-orang Basra mengharuskan untuk mengkasrah inni. Wal fathu indal kisai. Wal fathu indal kisai. Wal baghdadiyin. Adapun fathah ini menurut pendapat Al-Kisai dan Al-Baghdadiyyin. Anni berarti ya. Wa aujabahu Abdullah At-Tual. Abdullah At-Tual mengharuskan fathah. Bitakdiri ala, dengan penakdiran ala. Dengan menakdirkan, kalau di fathah ya, anni berarti menakdirkan adanya huruf jar itu ala. Ya, ala. Kemudian wa anna muawwalatun bimasdarin, dan anna ditakwil dengan masdar. Wa anna muawwalatun bimasdarin. Ma'mulun li fi'lil qasam. Ma'mulun li fi'lil qasam. Wa huwa tahlifi bi isqati al-khafid, dengan menggugurkan huruf khafid itu ala tadi. Bi isqati al-khafid. Wa ala hadha, maka di atas pendapat ini yang menetapkan hamzahnya dengan fathah anna dan menakdirkan adanya huruf jar yang mahdhuf ala. Wala hadza laysat jawaban lil qasam, berarti dia bukan jawabul qasam. Jadi kalau dibaca anni itu bukan jawabul qasam. Karena yang namanya jawabul qasam harus jumlah, iya kan? Jumlah jawabul qasam. Sedangkan kalau di fathah kan ditakwil mufrad. Berarti itu bukan jawabul qasam. Wala hadza laysat jawaban lil qasam. Kenapa? Li annaha mufradun. Karena dia mufrad. Ya, li annaha mufradun. Wajawabul qasam la yakunu illa jumlah. Wajawabul qasam la yakunu illa jumlatan. Dan yang namanya jawabul qasam tidaklah terjadi kecuali dalam bentuk jumlah. Ya. Kemudian wa idza imtana'a an takuna jawaban lil qasam, wa idza imtana'a an yakuna jawaban lil qasam, kalau terhalang untuk dia dijadikan sebagai jawabul qasam karena dia mufrad dengan dibaca anna tadi. Wa idza imtana'a an yakuna jawaban lil qasam kana al fi'lu ikhbaran bi ma'na talab. Kana al fi'lu berarti fi'ilnya ini tahlifi. Kana al fi'lu ikhbaran bi ma'na talab, pengkhabaran dengan makna at-talab lil qasami. Kana al fi'lu ikhbaran bi ma'na at-talab lil qasami. Ya, berarti jadilah fi'ilnya pemberitaan tentang makna tuntutan untuk bersumpah. La qasaman. Jadi fiilnya bukan qasam, tahlifinya. Jadi seperti ini penjelasannya. Aw tahlifi bi rabbikil aliyyi, kalau mereka yang membaca dengan kasrah ini berarti tahlifi untuk sumpah. Iya. Dan ini jumlah jawabul qasam. Adapun kalau dibaca anni maka dia mufrad kan? Maka dia mufrad, ini dia pada mahalnya jar dengan ala yang mahdhuf. Ya, karena halafa itu ala. Nah, ketika itu, ketika dibaca anna, maka tahlifi ini bukan sumpah. Tapi perintah untuk sumpah. Hendaknya kamu bersumpah. Gitu, perintah. Ya. Ya. Au tahlifi, atau kamu bersumpah dengan Rabbmu yang maha tinggi, ala. Bersumpah atas. Gitu. Bahwasanya diriku adalah anak atau bapak dari anak itu. Jadi kalau dibaca ini berarti tahlifinya sumpah. Paham? Karena ini itu sebagai jumlah jawabannya. Kalau dibaca ini berarti tahlifi bukan sumpah. Tapi at-tolab lil qasam, tuntutan perintah itu apa? Sumpah. Paham ya insya Allah ya ini. Ini memungkinkan dua sisi. Ya, kemudian wa muqtadha kalamil musannifi annahu yajuzu fathu inna wa kasruha ba'da al-qasam. Idza lam yakun fi khabarihi alam, dan konsekuensi dari ucapan al-musannif Ibnu Malik bahwasanya boleh menfathah inna dan menkasrahnya setelah qasam. Idza lam yakun fi khabarihi alam, apabila tidak ada pada khabarnya lam. Sawa'un kanatil jumlah al-muqsam biha fi'liyah wal fi'lu fiha malfudun bih, sama saja. Apakah jumlah yang al-muqsam biha dijadikan sumpah adalah fi'liyah. Dalam keadaan fi'ilnya disebutkan. Contoh halaftu inna zaidan qa'im atau ghairu malfubin bih. Tidak disebutkan. Tapi ada secara takdir. Nahu wallahi inna zaidan qa'im. Atau ismiyah atau jumlahnya ismiyah. La'amruka inna zaidan qa'im. Sudah kita baca ya catatan kaki. Yaitu bahwasanya di sana ada berapa suar? Ya, ada 4 suar. Ya. Suar yang pertama fil qasamnya disebutkan, kemudian apa? Lam datang pada khabar inna. Ya. Kalau seperti ini wajib dia apa? Kasrah. Ya, ada lamnya pokoknya kalau ada lamnya. Disebutkan fi'ilnya bersama khabarnya dalam wajib di kasrah. Ya. Halaftu billahi innaka la shadiq. Ya. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kemudian yang kedua dibuang fi'ilnya, ya fi'il qasamnya dibuang, kemudian di situ ada lamul qasam bersama khabar inna. Ini pun wajib di kasrah. Wallahi innaka lam adib wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Kemudian yang berikutnya surah ketiga disebutkan apa? Ya, disebutkan fi'il qasamnya. Dalam keadaan apa? Khabarnya tidak bergandengan dengan lam. Kalau seperti ini bagaimana? Tidak ada khilaf, maksudnya apa? Boleh dengan dua sisi. Mengkasrah hamzahnya atau menfathahnya. Ala ta'wilaini alladzaini dzakarahuma asy-syarih. Ini sesuai dengan penakwilan yang disebutkan oleh asy-syarih. Ini dia dijadikan sebagai khobar atau mubtada. Kalau dijadikan sebagai khobar berarti mubtada yang mahdhuf. Kalau disebutkan sebagai mubtada khobarnya apa yang mahdhuf ya. Yang keempatnya belum ya. Yang keempatnya surah Rabi'ah an yuhdhafa fi'lul qasam wa la taqtarina al-lam bi khabar inna. Dibuang fi'lul qasamnya kemudian khabarnya tidak bergandengan dengan lam. Ya. Contoh wallahi innaka 'alim wa minhu qawlu ta'ala hamimul kitabil mubin inna anzalnah. Wa fi hadhihi surah khilaf. Pada surah yang keempat ini fi'ilnya tidak disebutkan kemudian khabarnya tidak bergandengan dengan lam, ada khilaf. Wal kufiyun yujawizuna fiha al wajhain, adapun al kufiyun membolehkan dua sisi. Wal basriyun la yujawizuna fathal hamzah, dan al basriyun tidak membolehkan fathah hamzah. Wa yujibuna kasraha, dan mengharuskan kasrahnya. Walladhi haqqaqahu athbatul ulama anna madhhabal kufiyin fi hadzal mawdi' ghairu sahih. Ya, dan yang ditahqiq oleh athbat sama dari sabit. Walladhi haqqaqahu athbatul ulama, yang ditahqiq oleh ulama-ulama nahwu yang kokoh, anna madhhab al-kufiyin, adalah bahwasanya madhhab kufiyin fi hadzal mawdi' pada pembahasan ini tidak tepat. Faqad naqala Ibnu Hisham ijma' al-Arab 'ala al-kasri, dan Ibnu Hisham telah menukil ijma' orang Arab atas kasrahnya. Yani ketika keadaannya tadi fi'ilnya fil qasamnya tidak disebutkan, kemudian khabarnya tidak bergandengan dengan apa? Lam. Qala Suyuti fi jam' al-jawami' wa ma nuqila 'an al-kufiyin min jawaz al-fath fiha ghalat li'annahu lam yusma'. Wa 'ala hadha yanbaghi an yuhmal kalam an-nadhim fa yakunu tajwizi al-wajhayn makhsusan bi dhikri fi'l qasami ma'a dam iqtirani al-khabar bil lam wa hiya as-surah allati ajma'u fiha 'ala jawaz al-wajhayn. Wa 'ala hadha, maka karena ini yanbaghi an yuhmal kalam, wa 'ala hadha, dan kepada inilah seharusnya dibawa kalami an-nadhim. Fayakunu tajwizul wajhaini makhsusan, maka jadilah pembolehan dua sisi fathah atau kasrah pada hamzah inna itu dihususkan bi dzikri fi'il qasam, dihususkan pada apa yang disebutkan di situ apa, fi'il qasamnya ma'a adami iqtiranil khabar, bersamaan dengan khabarnya tidak bergandengan dengan lam, harus dibawa kepada situ kepada keadaan seperti ini. Wahiya surah, inilah surah yang telah disepakati bahwasanya padanya boleh dengan dua sisi. Jadi ucapan an-nazim pada bait tadi au qasami la lama ba'dahu bi wajhayni numi, makanya disebutkan oleh siapa? Ibnu ya? Siapa tadi? Ibnu Hisham. Bukan. Ibnu Hamdun ya kan? Bahwasanya ada taqdir mudhaf sebelum qasam. Iya kan? Au fi'li qasamin do. Mempersyaratkan adanya fi'il. Au fi'li qasamin, iya kan? Karena kalau fi'ilnya tidak disebutkan, ya fi'ilnya tidak disebutkan, kemudian lam pun tidak ada, ada khilaf tadi kan? Bahkan disalahkan orang-orang kufar dalam masalah ini. Iya. Bahkan ada yang menukil adanya ijma' mengkasrahnya. Ini sudah dipahami kan nih? Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Hamzah inna yang datang setelah qasam bagaimana? Boleh dengan dua sisi atau satu sisi atau dirinci? Dirinci. Rinciannya bagaimana? Kalau bersama khabarnya adalah maka apa? Wajib di kasrah. Apakah fi'il qasamnya disebutkan atau tidak? Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau pada khabarnya tidak ada lam, bagaimana? Kalau fi'ilnya disebutkan maka boleh dengan dua sisi. Kalau fi'ilnya tidak disebutkan, lam pun tidak ada pada khabarnya maka apa? Yang benar hanya dengan satu sisi saja itu apa? Kasrah ya, dengan satu sisi saja, kasrah saja. Ya berarti kalau dibaca anna ya tadi halaftu apa? Anna Zaidan qa'im berarti ada yang mahdhaf ya. Imma mubtada atau khabarnya. Berarti halaftu apa takdirnya? Qiyamu Zaidin apa? Hasilun atau mawjud gitu. Karena yang namanya jawabul qasam harus dengan bentuknya apa? Jumlah ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada yang mau disampaikan ya? Tadi yang minta diulang gak? Yaitu, ba'da idhafu ja'atina qasami lalama ba'dahu biwajhaini numi. Setelah idhafu ja'iyah. Itu ada beberapa pembahasan yang sudah kita lewatkan. Yang pertama terkait dengan idhanya, apakah huruf atau apa? Isim. Ya, kemudian setelah itu, inna yang datang setelahnya. Apakah dikasar atau disathah? Ya. Insyaallah sudah jelas. Kemudian yang berikutnya setelah qasam ya ini setelah fi'li qasam, setelah fi'il qasam yang tidak ada bersama khabarnya apa? Lam. Maka boleh dengan dua sisi. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Fikri? Sam? Hah? Numi? Apa yang ditanyakan? Iya, yang ditanyakan apa ya? Nama. Iya, nama. Ya gimana? Tes. Kamu belum, Tes. Hah? Yang mana? Yang kurang mana? Tentang kosam tadi atau masih idza wujaiyah? Hah? Iza. Kalau kosam tadi paham enggak? Kurang juga? Iya, iya, gimana orang? Jadi kalau setelah iza hujaiyah itu dirinci bagi mereka yang menyatakan bahwasanya iza hujaiyah adalah huruf, maka boleh dengan dua sisi. Boleh dengan dua sisi. Boleh dengan fathah anna. Ya, boleh dengan kasrah iza. Kharajtu fa'idha anna zaidan qa'im. Boleh? Kharajtu fa'idha inna zaidan qa'im. Ini bagi mereka yang menjadikan idanya apa? Huruf. Terus i'rabnya bagaimana? I'rabnya jelas kalau dengan kasrah. Kharajtu fa'idha inna zaidan qa'im. Ya, itu jumlah. Ya. Fa'idha inna zaid qa'im. Jadi perlu diketahui. Bahasa idha fuja'iyah. Idha fuja'iyah. Itu harus diikuti dengan jumlah setelahnya. Ya, harus jumlah. Ya. Sehingga kalau misalkan dikasrah faida inna zaidan qaim sudah selesai itu urusan. Jumlah itu kok pas kan. Sekarang kalau dibaca anak loh, mufrad. Iya. Bagaimana ini? Kok mufrad boleh tidak boleh juga. Tapi mufrad ini bersamanya ada mufrad yang lain yang dibuang untuk melengkapi makna dia. Iya, kalau dibaca kharajtu faida anna zaidan qaim, maka masdar mu'awal dari anna dan setelahnya boleh antum i'rab sebagai mubtada. Iya, khabarnya mahdhuf. Atau di'rab sebagai khabar, mubtadanya mahdhuf. Gitu. Paham ini? Iya. Ya, ini. Kemudian kalau mereka yang berpendapat bahwasanya idza fujia adalah isim, maka sisi i'rabnya tambah lagi ada tiga. Hanya saja tidak boleh dikasrah. Ya. Tidak boleh dikasrah, ya. Jadi idza fujia itu harus diikuti oleh jumlah. Kalau datang selain mufrad, maka ada yang mahdhuf mubtada khabarnya. Demikian seperti haitsu keadaannya. Haitsu itu melazimi dhafa kepada jumlah. Ala qawli al-aktsar menurut pendapat kebanyakan, kecuali al-Kisa'i ya, yang membolehkan dhafanya haitsu kepada mufrad. Nah, kalau antum dapat di setelah haitsu itu mufrad marfu, maka dia mubtada. Qif, ya. Qif haitsu akhuka. Berdirilah di tempat saudaramu. Maksudnya haitsu akhuka apa? Waqif gitu. Adapun qasam tadi coba jelas. Ya, qasam maksudnya kalau ada inna datang setelah fi'il qasam dalam keadaan tidak ada bersama khabarnya. Khabar inna, ya. Tidak ada bersama khabar innanya lam, ya maka boleh dengan dua sisi. Ya, dengan kasra inna atau dengan fathahnya. Halaftu inna zaidan qa'im. Halaftu anna zaidan qa'im. Kalau dengan dikasrah, ini lebih enak ya. Enggak usah ta'wil-ta'wilan, enggak usah takdir-takdiran lagi kan. Halaftu inna zaidan qa'im. Sudah jumlah. Adapun kalau dibaca anna, mufrad berarti. Berarti ada yang dita'wil di situ. Mubtadanya atau khabarnya mahdhuf. Seperti pada pembahasan tadi barusan idza itu. Ya, kalau dibaca anna berarti ditakdirkan ada mubtada yang mahdhuf atau khabar yang mahdhuf. Gitu. Adapun kalau khabar innanya ada lamnya, maka mesti dikasrah. Kenapa? Masih ingat enggak? Kalau ada lamnya kenapa mesti kasrah? Masih ingat? Karena yang namanya lam ini tidak bisa bergandengan kecuali dengan apa? Inna lam zahlaqo tidak bisa bergandengan kecuali dengan inna. Dengan anna enggak bisa meskipun ada yang menyebutkannya. Ya, diulang-ulang ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya dari tempat di mana boleh hamzah pada inna di fathah atau di kasrah. Kalau ada yang kurang faham, minta diperjelas diulang. Insya Allah kita ulang. Meskipun mungkin pembahasannya sudah jauh, nggak apa-apa. Ya. Wakadzalika yajuzul fathu wal kasru idza waqa'at inna ba'da fa'il jaza. Ini menjelaskan bait yang setelahnya itu. Ma'tilli fal jaza wa dha yattaridu. Ya fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Belum di Arab ini ya. Ya, diorang dulu aja. Ma'tilwi fal jaza wa dayat tarid. Ma'a dhurfu makan. Ma'tufun ila ba'da asabiq bi'atifin muqaddar. Ma'tufun ala ba'da asabiq bi'atifin muqaddar. Wahuwa mudhaf. Tilwi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrih al-kasrah. الظاهر على آخره وهو مضاف فقصر للضرورة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف الجزاء مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره وقصر للضرورة أيضا وقصر للضرورة أيضا الواو عاطفة ذا اسم إشارة مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يطارد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والجملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ في نحو جار ومجرور متعلق بيطارد خير مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف القول مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إني harfu taukid wa nasab. Walya dhamirul muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ism inna. Ahmadu fi'lun mudari'un marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana wal jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar inna wal jumlah inna wa ma'mulayhima fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ma'na al-bait dan bersama yang setelahnya fa'ul jaza, maka itu bisa dikiaskan. Juga boleh dengan dua sisi yang bergandengan dengan yang setelahnya faul jaza. Bolehnya dua sisi ini bisa dikiaskan seperti pada contoh khairul qawli inni ahmadu. Ma'tili fal jaza wa za yattoridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Kemudian juga diantara yang dibolehkan dengan dua sisi adalah ma'tili fal jaza bersama apa yang datang setelah fa yang menunjukkan kepada al jaza alasan. Kemudian yang berikutnya, ya, wa za yattoridu ini jawazu al wajhain ini, bolehnya dua sisi ini, yattorid, muttorid, umum menyebar bisa dikiaskan. Fi nahwi pada yang semisal, jadi contoh ini mengandung dhabit gitu, ya mengandung dhabit. Khairul qawli inni ahmadu, khairul qawli inni ahmadu, atau khairul qawli anni ahmadu. Ini muttorid, ini jawazu al wajhain muttorid pada yang semisal. Khairul qawli inni ahmadu, nanti akan dijelaskan apa itu yang semisal dengan khairul qawli inni ahmadu. Ya, baik, kita baca syaratnya. Wa kadzalika yajuzu al-fath wa al-kasr idza waqa'at inna ba'da fa'il jazaa. Demikian pula boleh menfathah dan menkasrah hamzah apabila inna datang setelah fa'al jazaa. Ya, setelah fa'al jazaa. Wahiyya allati taqa'u fi sadri jawab syarat. Fa'al jaza adalah fa' yang datang pada sadr jawab syarat. Awal jawab syarat. Yang antum sering apa? I'rab dengan apa? Fa' waqi'ah fi jawab syarat atau fa' waqi'ah atau rabitah. Kain apa? Asyarat. Ya, wa jawabi. Nahu, contoh man ya'tini fa'innahu mukramun. Ya, man ya'tini fa'innahu mukram. Siapa yang datang kepadaku maka dia akan dimuliakan. Fal kasru ala ja'li inna wa ma'mulaiha jumlatan ujiba biha syartu. Maka kasrah fa innahu adalah dengan menjadikan inna dan dua ma'mulnya, yakni apa? Isim dan khabarnya sebagai jumlah yang ujiba biha syart, yang dijawab dengannya syarat. Mana syaratnya? Man tadi kan. Ya'tini ini filabah syaratnya, kemudian innahu mukram ini jawab syaratnya. Kita ulangi, kasrah dengan kasrah yaitu fa innahu ini karena menjadikan inna dan dua ma'mulnya yaitu isim dan khabarnya sebagai jumlah yang dijawab dengan jumlah ini syarat. Ya. Fa kanahu qal, maka seolah-olah dia berkata man ya'tini fa huwa mukramun. Ya. Jadi ucapan kita man ya'tini fa innahu mukram sama dengan kekuatannya man ya'tini fa huwa mukram. Siapa yang datang kepadaku mesti dia akan dimuliakan. Ya. Wal fathu ala ja'li, adapun di fathah man ya'tini fa annahu mukram, seperti biasa seperti sih kalau di fathah itu. Ya, takdirannya lihat wal fathu ala ja'li anna wasilatiha masdaran mubtada'un mubtada'an wal khabar mahdhuf. Adapun fathah adalah ala ja'li anna dengan menjadikan anna, ya, wasilatiha dan silahnya masdaran sebagai masdar, ya, mubtadaan dan mubtada, wal khabaru mahdhuf dan khabarnya mahdhuf seperti yang sebelumnya itu pada penakdiran idza itu ketika dibaca anna juga halas itu sumpah itu, ya, Jika tidak ada bersama khabarnya apa? Lam. Ya. Jadi fathah adalah dengan menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar mubtada. Khabarnya mahdhuf. Ya. Khabarnya mahdhuf. Wa taqdir, taqdirnya man ya'tini fa ikramuhu mawjudun, ini khabarnya mahdhuf. Ikram itu adalah takwilan dari tadi. Ya, fa annahu mukram, ini fa ikramuhu mawjud, ini khabarnya yang ditakdirkan. Wa yajuzu an yakuna khabaran wal mubtada mahdhuf, boleh untuk masdar muawwal dari anna dan silahnya dijadikan sebagai khabar, berarti mubtadanya yang mahdhuf. Wa taqdir, maka takdirnya fa jazaohu al ikram. Ya, fa jazaohu al ikram, maka balasannya adalah pemuliaan. Disebutkan dalam catatan yang nomor 2 itu faedah nasa Ibnu Malik ala anna al-kasra fi hadzal mawdhi' ahsan min jihatil qiyas. Ibnu Malik menegaskan bahwasanya kasrah pada tempat ini, yaitu ketika datang setelah fa'al jaza, itu kasrah lebih bagus dari sisi qiyas. Ya, dari sisi qiyas. Kenapa? Li'annahu la yahtaju ila taqdiri mahdhufin, karena dengan kasrah maka tidak butuh kepada penakdiran sesuatu yang mahdhuf dari mubtada dan khabar. Iya kan? Sudah lengkap jumlah sempurna. Tidak perlu penakdiran mubtada atau khabar. Ya. Wa lam yuqra fil Qur'anil Karim bil fathhi illa fi mawdhi' alladhi tataqaddam fihi anna maftuha. Tidak dibaca dalam Al-Qur'an yang mulia dengan fathah setelah fa kecuali di tempat yang didahului sebelumnya oleh anna al-maftuha. Contoh, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir. Di sini baca fa. Kenapa? Karena sebelumnya ada annanya, ada fathahnya. Ya, sebelumnya annahu man tawallahu. So. Jadi kalau misalkan dibaca anna setelah fa-nya, mesti sebelumnya ada anna. Kalau enggak ada, ya enggak ada. Ya. Jadi apa? Kasra ini ahsan fil qiyas. Karena tidak butuh kepada apa? Penakdiran. Ya. Oleh karenanya tidak datang dalam Al-Quran. Ya, fathah pada anna setelah fa. Kecuali didahului oleh apa? Anna. Di antaranya contoh yang lain apa? Alam ya'lahu, alam ya'lamu, annahu. May yuhadidillaha wa rasulahu. Apa? Fa anna lahu nara jahannam. Sebelumnya ada annanya kan? Alam ya'lamu annahu. Tuh, ada yang dahulunya anna. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu, tuh fa anna lahu. Juga kutiba alaihi annahu man tawallahu, tadi fa annahu yudilluhu, fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir. Ya. Kalau tidak ada anna sebelumnya maka wajib dikasrah, ini secara qiraah. Ya. Contohnya innahu may yati rabbahu mujriman, apa setelah itu fa innalahu jahannam, inna orangnya kan enggak ada anna sebelumnya. Innahu may yati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha, fa in innahu may yati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam, apa setelahnya? Surat Taha, bukan Taha ya. Innahu may yati rabbahu mujrim fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Iya. Juga mayyat fa innahu may yattaqi wa yasbir, apa sih innahu, ya innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha, ya fa innallaha ghafurur rahim. Ha, itu ya, yang lebih cocok dengan kias apa, dikasrah, karena tidak perlu penakdiran. Tapi di fathah juga boleh, ya. Adapun dalam Al-Quran tidak ada ya yang difathah kecuali sebelumnya harus ada yang mendahulunya, hamzah yang difathahnya. Kalau tidak ya tidak, tidak ada qiraatan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi nomor 2, wa taqdir man ya'tini fa ikramuhu mawjud wa yajuzu an yakuna khabaran wal mubtada mahdhufan wa taqdir fa jazaohu al ikram. Kemudian wa mimma jaa bil wajhaini qauluhu ta'ala, di antara apa yang datang dengan dua sisi adalah contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Sebelumnya ada apa? Annahu man 'amila minkum. Ya. I'rabnya bagaimana? Lihat. Quriya fa innahu ghafur rahim. Dibaca dalam satu qiraah fa annahu ghafur rahim dengan fathah. Dan juga dibaca dengan kasrah. Ya. Fal kasru ala ja'liha jumlatan jawaban liman. Adapun kasrah, maka dengan i menjadikannya sebagai jumlah jawab dari man. Jelaskan kalau kasrah, ada inna. Inna ini kasrah tidak mengubah keberadaan jumlah. Tetap dia sebagai jumlah. Adapun anda mengubah dari jumlah kepada apa? Ta'wilan? Masdar mufrad. Wal fathu ala ja'li anna wasilatiha masdaran mubtada'an khabaruhu mahdhuf. Adapun fathah adalah dengan menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar mubtada. Khabaruhu mahdhuf, khabari mahdhuf. Wa taqdir fal ghufranu jazauhu. Atau sebaliknya. Aw ala ja'liha khabar. Atau dijadikan dia sebagai khabar li mubtada'in mahdhuf. Untuk mubtada'in mahdhuf taqdirin fa jazauhu al ghufran. Gitu. Sudah faham ini? Mafhum? Marwan, gimana, Man? Ngerti gak ini? Insyaallah bisa, paham? Atau diulang? Diulang lagi? Iya. Jadi tempat berikutnya, di antara tempat di mana boleh, apa? Al-Kasrah, teman Fathah Hamzah Inna, adalah ketika datang setelah Fa Al-Jaza. Iya. Setelah Fa Rabithah, itu dijawab syarat. Gitu. Iya. Man ya'tini fa innahu mukram. Jawaban kan ini kan harus fa-nya di sini ditambahkan wajib enggak? Man ya'tini fa innahu mukram. Wajib enggak pembahasan yang lain ini sebenarnya sih? Wajib. Wajib. Kenapa? Karena di situ dia tidak cocok untuk dijadikan sebagai syarat. Innahu mukram itu jumlah isbiah tidak cocok dijadikan sebagai syarat, tidak bisa. Wajib kalau sini. Nanti coba datang penjelasannya. Ada datang setelah fa, antum ingin taukid gitu. Kalau dikatakan man ya'tini fa huwa mukram boleh. Cuma antum ingin taukid gitu loh. Dengan inna. Man ya'tini fa innahu. Ya dikasih inna taukid. Jangan pakai anna. Dikasih inna. Boleh juga dengan anna gitu. Fa innahu mukram atau fa annahu mukram. Gitu. Boleh dua-duanya. Cuma inna lebih cocok dengan qiyas. Insya Allah sudah dipahami ya. Yang semisal ini, pemitlu fal jaza, yang semisal dengan fal jaza, ini kan fal jaza ya jelas, ada juga yang seperti itu keadaannya, boleh dengan dua sisi. Pemitlu fal jaza adalah ma yushbihuha, apa yang dia mirip fal jaza, apa yang dia mirip apa? Fal jaza, tapi dia bukan fal jaza, ya. Mirip jadi. Pemitlu fal jaza adalah ma yushbihuha, sebagaimana? Kama fi qawli dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu, itu contohkan oleh para pensyarah fa anna lillahi khumusahu. Lihat, ketahuilah anna ma ghanimtum, apa yang kalian dapatkan dari ghanimah. Maknya di sini bukan ma syartiyah, bukan, tapi di sini isim mausul, isim mausul dia. Jadi anna allazi aidnya mahdhuf annalladzi ghanimtumuhu gitu. Jadi wa'lamu anna ma ghanimtum, maknya di sini apa? Bukan syartiyah. Kalau ma syartiyah berarti fa'nya ya fa'al jaza berarti ya. Bukan, di sini maknya adalah apa? Ma isim mausul. Ya, kemudian jumlah ghanimtum ini jumlah silah, aidnya mahdhuf, takdirnya anna ma ghanimtumuhu. Tuh, anna ma ghanimtumuhu. Ketahuilah bahwasanya apa saja yang kalian dapatkan dari harta ghanimah, fa anna lillahi khumusahu. Ya, boleh. Sepertinya ada dua qiraah ya. Fa inna lillahi khumusahu. Fa anna lillahi khumusahu. Maksudnya bagi Allah seperlimanya. Ini kan mirip apa? Al-jaza, ya kan? Mirip. Ya. Tapi bukan al-jaza, tapi maknanya mirip dengan al-jaza. Ya. Karena memang mirip ma ini. Ya. Ma itu isim mausul, dia kadang isim syarat ya. Wa'alamu anna ma ghanimtu min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ya. Ya, baik kita lanjutkan. Wa kadzalika yajuzu al-fathh wal kasr idza waqa'at anna ba'da mubtada'in huwa fil ma'na qaul. Ini. Demikian pula boleh fathah dan kasrah hamzah apabila anna datang setelah mubtada. Ini perlu perhatian lebih ini. Demikian pula boleh fathah dan kasrah hamzah apabila anna datang setelah mubtada, yang mana mubtada ini ya fil ma'na qaul. Ya, ba'da mubtada'in huwa fil ma'na qaulun. Ya, setelah mubtada, yang mana mubtada ini secara makna adalah qaul. Secara makna adalah qaul, ucapan. Kita ulangi, ya. Tempat berikutnya adalah ketika anna datang setelah mubtada, yang mana mubtada ini secara makna adalah qaul, ucapan. Secara makna ucapan, qaul. Meskipun lafadznya bukan qaul, tapi secara makna dia qaul gitu. Ya. Itu syaratnya yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khabaru anna qaul, dan khabarnya annanya qaul. Jadi mubtadanya secara makna adalah qaul, khabarnya apa? Qaul, ucapan. Isi ucapan. Wal qail wahid, dan pembicaranya satu. Pembicaranya satu. Contoh khairul qauli anni ahmadullah. Khairul qawli anni ahmadullah. Atau inni ahmadullah. Kita terapkan dengan dhabit tadi di atas. Mubtada'nya mana di sini? Ya? Khairul qawli. Khairul qawl bukan? Bukan. Tapi dia bermakna qawl. Kenapa? Didhafahkan kepada qawl kan? Khairul qawli. Sebaik-baik ucapan. Berarti maknanya ucapan kan? Dia lafaznya bukan qawl. Cuma maknanya ucapan kan? Didhafahkan kepada qawl. Kemudian khabarnya mana? Anni ahmadullah. Ini kan ucapannya. Sebaik-baik ucapan adalah anni ahmadullah. Ini kan ucapan. Anni ahmadullah. Atau inni ahmadullah. Ya. Pelakunya satu. Ya. Faman fataha. Maka siapa yang menfathah. Anni. Ja'ala anna wasilataha masdaron. Maka ia menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar. Khabaron. An khair, sebagai khabar dari khair. Khabar mufrad berarti ya. Iya kan? Khabar mufrad. Iya. Wa taqdir artinya khairul qawli hamdulillah. Sebaik-baik apa? Ucapan adalah hamdulillah. Pujian kepada Allah. Fa khair mubtada. Maka khairnya mubtada. Wa hamdu. Wa hamdulillah khabaruhu. Iya. Jelas ya kalau dibaca fathah. Berarti dia masdar muawwal pada mahalnya rafa khabar. Dari mubtada. Iya. وَمَنْ كَسَرَ جَعَلَهَا جُمْلَةً خَبَرًا عَنْ خَيْرٍ. Dan siapa yang membaca kasrah? Khairul qawli apa? إِنِّي أَحْمَدُ اللَّهِ. Berarti dia menjadikan dia, menjadikan apa? إِنِّي sebagai jumlah. Ya. جَعَلَهَا جُمْلَةً sebagai khobar dari khair. Berarti khobarnya bentuknya jumlah berarti. Ya. Kama taqul, sebagaimana kamu katakan, awalu qiraati sabbihisma rabbikal a'la. Awal bacaanku adalah sabbihisma rabbikal a'la. Nah ini. Ini kan maknanya qawl. Awalu bukan qawl, cuma dia maknanya qawl. Kenapa dia dhafahkan kepada qira'ah? Dan qira'ah termasuk qawl maknanya kan. Bacaan pertama saya adalah sabbihisma rabbikal a'la. Maka fa'awalu i'rabnya mubtada. Ya, dan dia mudhaf, setelah yang mudhaf ilaih. Kemudian sabbihisma rabbikal a'la jumlah dia. Jumlatun. Khabarun an awal, sebagai khabar dari awal. Khabar dari awal. Maka dzalika khairul qaul, demikian pula khairul qaul mubtada, kemudian inni ahmadullah khabaruhu, khabarnya. Ya. Kalau seandainya antum jadikan inni ahmadullah sebagai khobar dalam keadaan jumlah, robitnya mana? Ini kembali kepada khair. Ada enggak? Khairul qawli inni ahmadullah. Ada enggak robitnya yang kembali kepada khair? Lihat. Enggak ada ya? Bagaimana ini? Maka jawabannya, wala tahtaju hadhil jumlati ila robit. Jumlah ini yang datang sebagai khobar, inni ahmadullah, sabbihisma rabbikal a'la. Ini tidak butuh kepada robit. Ya, kenapa? Li'anha nafsul mubtada fil ma'na. Ya, karena jumlah ini, jumlah khobariyah ini adalah semakna dengan mubtada. Fahya mitlu, ini seperti bahasa sudah lewat. Nutqillahi hasbi wa kafa. Itu, wa intakun iyahu ma'na niktafa. Biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Ya. Jadi kalau hakikat jumlahnya adalah mubtada itu sendiri, maka cukup, tidak butuh kepada apa? Rabit. Sudah lewat itu bahasanya. Sifam ini. Ya, bobitnya ingat. Jadi mubtadanya bermakna qaul. Khabarnya ya qaul itu ucapan gitu. Yang mengucapkannya satu. Ya, nanti akan kita sebutkan apa yang keluar darinya. Wa masala sibawaihi hadhil mas'alah biqaulih, dan sibawai menyontohkan masalah ini dengan ucapannya awwalu ma aqulu anni ahmadullah. Awwalu ma aqulu anni ahmadullah. Pertama kali yang aku ucapkan adalah anni ahmadullah. Anni ahmadullah. Ucapan anni ahmadullah. Wa kharraja al-kasra 'ala al-wajh alladhi taqaddama dzikruh. Diarahkan kasrah kepada sisi yang sudah lewat penyebutannya. Wa huwa annahu min babil ikhbar bil jumal, yani ini masuknya kepada pengkhabaran dengan jumlah. Wa 'alaihi jara jama'atun min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan di atasnya. Ya, di atasnya wa 'alaihi, dan padanya jara berlangsung sekelompok dari al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, seperti al-Mubarrid wa Zajjaj wa Sirafi wa Abi Bakar ibn Tahir wa 'alaihi aktsarun nahwiyyin, banyakkan mengkasrahnya banyakkan. Ya. Sekarang bagaimana kalau kaulnya tidak ada? Tadi kan syaratnya apa? Yang pertama ada agar apa? Mubtadanya adalah apa? Bermakna kaul. Walau intafa al kaul al awal, seandainya kaul yang pertama tidak ada, silakan mau ditulis. Walau intafa al kaul al awal, seandainya tidak ada makna al kaul pada yang pertama, pada mubtadanya. Walau intafa al kaul al awal, maka futihat wujuban. Futihat wujuban. Wajib di fathah hamzahnya. Walau intafa al-qawlu walau intafa al-qawlu al-awwalu futihat wujuban. Nahu contoh amali anni ahmadullah. Amali anni ahmadullah. Amalan saya, kegiatan saya adalah anni ahmadullah, aku memuji Allah. Ya. Itu hanya satu sisi saja, tidak boleh ini. Kenapa? Li'annaha khabarun an ismin, karena dia khabar dari isim. Li'annaha khabarun an ismi ma'nan. Li'annaha khabarun an ismi ma'nan. Ghairi qawlin. Ghairi qawlin. Ya belum? Wa taqdiru amali hamdulillah. Wa taqdiru amali hamdulillah. Ini saya jelaskan maknanya. Seandainya al-qaul yang pertama tidak ada, tadi syaratnya apa? Yang pertama mubtadanya bermakna qaul. Seandainya tidak ada al-qaul pada yang pertama, ini mubtada, maka futihat wujuban, wajib di fathah apa? Hamzah innanya. Amali anni ahmadullah. Amali. Ada makna qaul enggak amali? Tidak ada. Kenapa wajib di fathah anni? Li'anna khabarun, karena dia sebagai khabar dan dari isim makna. Karena dia sebagai khabar dari isim makna selain qaul. Iya. Karena dia apa? Sebagai khabar dari isim makna. Iya. Selain qaul, takdirnya amali hamdulillah. Ya. Amalan saya adalah hamdulillah, memuji Allah. Wa hadza mabniyun, dilengkapi. Wa hadza mabniyun 'ala al-hisaril 'amal, disebutkan dalam syarah tasrih misalnya. Wa hadza mabniyun 'ala al-hisaril 'amal fil hamdi. Wa hadza mabniyun 'ala al-hisaril 'amali fil hamdi. Ini dibangun di atas terkurungnya amalan dia fil hamdi, pada pujian. Jadi dia kegiatannya hamdulillah saja gitu. Amali hamdulillah. Jadi sehari-hari ya amalannya itu aja dia memuji Allah. Ya. Amali hamdulillah. Wa hadza mabniyun 'ala inhisari 'ala inhisari inhisari al-amali fil hamdi. Kenapa demikian? Idza yukhbaru bil khass 'anil 'am. إذ لا يخبر بالخاص عن العام إلا إذا ادعي انحصاره فيه إلا إذا ادعي انحصاره فيه. Ya, saya ulangi, ini dibangun di atas terkurungnya amalan saya tadi pada alhamdulillah pujian kepada Allah. Kenapa idla yukhbar bil khos? Karena tidak boleh dikhobari dengan yang khusus. Untuk yang umum, di sini mana yang umum, mana yang khusus? Amali hamdullah. Mana yang khusus, mana yang umum? Amalan yang lebih umum. Hamdullah salah satu dari amalan. Berarti di sini mengkhobari sesuatu yang umum, amal dengan yang khos, hamdullah. Ya. Katanya di sini, hadza mabniun, ini dibangun di atas inhisar al-amal, terkurungnya amal pada pujian ini saja. Kenapa idla yukhbar? Karena tidak boleh dikhabari dengan sesuatu yang khusus untuk sesuatu yang umum, illa, kecuali ada syaratnya. Idza du'ya inhisaruhu fi, diklaim. Apabila diklaim atau di apa? Tuntut atau diklaim misalnya itu, terkurungnya amalan padanya, baru boleh. Iya. Surah amali qiraatul Qur'an. Jadi dia kerjanya situ aja. Kalau dia amalannya selain itu, ya enggak boleh dihasr gitu, khabarnya dengan yang khusus. Padahal dia amalan kan banyak gitu. Contoh, shodiqi Zaidun. Shodiq kan umumnya. Dikhabari dengan yang khusus. Ya berarti dia Zaid ini melekat gitu sebagai teman dia kemana-mana sama Zaid. Shodiqi Zaidun. Jadi kalau dibaca ani, ya konsekuensi kayak gitu. Berarti dia amalannya memuji Allah. Terus gitu. Makanya yang lebih bagus berarti apa? Di kasro ya kan? Kasro. Ya. Sekarang walau intafal qaulusani. Seandainya qaul yang keduanya yang gak ada. Tadi kan ini Ahmadullah kan ada qaul itu kan? Aku memuji Allah. Qaul bukan memuji Allah. Qaul. Seandainya yang kedua, walau intafa al-qawlu tsani, ternafikan al-qawl dari yang kedua, berarti pada khobarnya tidak ada qawl, makna qawl. Walau intafa al-qawlu tsani au ikhtalafa al-qa'il, atau pembicaranya, pengucapnya berbeda. Jadi kan syarat yang kedua apa? Agar khobarnya maknanya qawl dan qa'ilnya siapa? Satu. Walau intafa al-qawlu tsani, seandainya qawl yang keduanya tidak ada, au ikhtalafa al-qa'il, atau pengucapnya berbeda, kusirat wujuban, wajib dikasrah fihima, pada keduanya. Kusirat wujuban fihima, wajib dikasrah pada keduanya. Fal awwalu qawli, contoh yang pertama ya, qawli inni mu'min, qawli inni mu'min, inni mu'min. Di sini qaul mubtada kan mengandung qaul ya, mana ya? Pada khabarnya tidak mengandung qaul. Sebagian Ahmadul muji inni mu'min, tidak mengandung qaul, tidak mengandung mana qaul. Sungguh saya adalah seorang mu'min. Tidak mengandung qaul. Kalau Ahmadul pemuji kan ada ucapannya kan, subhanallah, alhamdulillah. Iya kan? Kalau ini tidak ada. Fal qaul bi makna al maqul. Maka qaul di situ qauli, fal qaul bi makna al maqul. Dengan mana al-makul, sesuatu yang diucapkan. Mubtada dia. Jadi qaul bermana al-makul, sesuatu yang diucapkan. Dia mubtada. Wa jumlah inni mu'min, jumlah inni mu'min khabarnya. Khabar jumlah berarti. Ya. Wahia nafsuh fil makna, dan dia inni mu'min itu nafsul mubtada. Maknanya mubtada gitu. Qawli inni mu'min. Itu qawli mubtada. Inni mu'min khabarnya. Jumlah bentuknya. Rabbinya mana? Enggak ada. Kenapa? Karena mubtadanya inni mu'min nafsul mu'min. Khabarnya inni mu'min ya nafsul mubtada. Iya. Qawli ini apa yang aku ucapkan adalah inni mu'min. Inni mu'min adalah apa yang aku ucapkan. Iya kan? Maka tidak perlu kepada Rabbit. Fala apa yang kedua ini? Qailnya berbeda, ya. Qailnya berbeda. Harus dikasih juga. Qauli inna Zaidan yahmadullah. qawli inna Zaidan yahmadullah. Mubtadanya mengandung qawl. Tapi khobarnya pelakunya berbeda. Qawl juga sih isinya, cuma pelakunya berbeda yang memujinya, yang mengucapkannya. Qawli, ucapkan saya, inna Zaidan yahmadullah. Sesungguhnya Zaid memuji Allah. Siapa yang mengucapkan pada yang pertama? Qawli, ana. Pada khobarnya siapa yang mengucapkan? Zaid. Ini harus kasrah. Berapa menit? 5 menit lagi ada. Nah itu. Buat enggak? Ayo sebelum kita akhir ada catatan tambahan ini ya, belum kita baca ya nomor 2 itu. Min mawadhi' jawazil fath wal kasr, tambahan dalam ta'liq disebutkan min mawadhi' jawazil fath wal kasr. Di antara tempat-tempat boleh fathah dan kasrah, tambahan tadi ya. Antaqwa fi mawdi' ta'lil, ketika inna datang pada tempatnya ta'lil. Ta'lil menunjukkan alasan, sebab kaqali ta'ala, contoh-contoh Allah subhanahu wa ta'ala, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Hendaknya engkau bersolawat kepada mereka, orang yang bersodakah. Ya, menunaikan zakat. Inna salataka sakanul lahum, karena ini kan fi mawdi' ta'lil kan, fi mawdi' ta'lil kan, karena salawatmu adalah ketentraman bagi mereka. Quri'a bi fathih hamzah, dibaca dengan fathah hamzahnya. Inna anna salataka. Ya. Qara'aha Nafi', itu dibaca fathah hamzah. Quri'a bi fathih hamzah. Anna salataka, dibaca oleh Nafi' al-Kisai. Ala taqdiri lam al-illah. Di atas penakdiran ada lamul illah. Li'anna ada lam illahnya. Ada penakdiran berarti. Kalau di anna ya berarti dia mufrad kan, maka ada penakdiran lam al-illah ini la li'anna jadinya. Wa dukhuli harfil jar ala inna yuftah hamzatuha. Ya, wa dukhul harfil jar ala inna, masuknya huruf jar pada inna itu yuftah hamzataha, menjadikan hamzahnya di fathah. Sudah lewat ini juga, iya kan? Jadi kalau ada apa? Inna dimasukkan huruf jar jadi apa? Anna. Sudah lewat pembahasan apa itu? Harusnya dilewatkan itu. Iya. Paham ini? Iya. Ya, maknanya sama. Wa min mawdi'iha 'ala al-jawaz, di antara wa min mawdi'ihima 'ala al-jawaz, di antara tempat inna dan anna boleh. An taqa' ba'da wawin masbuqatin bi mufradin salihin al-'athfu 'alayhi ka qawli ta'ala inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. An taqa' datang inna atau anna setelah wawu, yang wawu ini didahului oleh mufrad, yang mufrad ini cocok untuk diatofkan kepadanya. Antaqa ba'da wawin, saya ulangi, antaqa ba'da wawin, datang inna setelah wawu yang didahului oleh mufrad, wawu yang didahului oleh mufrad. Kalau didahului itu sebelum setelah sih? Hah? Sebelum ya. Ya, datang setelah wawu, yang wawu ini didahului oleh mufrad, ya, yang cocok lin'atfi 'alaihi, untuk diatofkan kepada mufrad itu. Contohnya innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Lihat, ada wawu di sini, wawu. Wawunya didahului apa? Mufrad. Mana mufradnya? Hah? Cari mufradnya. Itu alla taju'a masdar muawwal dari an la taju'a, mufrad kan? Iya kan? Ya, anna itu dia tofun padanya. An la taju'a, alla kan an la. An kan masdariyah, iya kan? Nasibah. Dita'ulhi mufrad kan masalahnya. Faqara Nafi' wa Syu'bah min baini al-asyarah dikasri al-hamzah. Ya, Nafi' Syu'bah di antara orang yang 10 membaca dengan hamzah. Wa annaka la tadhma'u, ya wa innaka, anehnya kalau hamzah di fathah ya. Kalau dikasrahkan enak. Wa innaka la tadhma'u. Ya, wa innaka la tadhma'u. Sekarang bagaimana kalau fathah dan bagaimana kalau kasrah? Takhrijnya, i'rabnya. Wal kasru 'ala taqdiri isti'nafil kalami aw al-'athfi 'ala al-jumlah al-ula. Kalau dikasrah, innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa innaka, dengan kasrah. Ala taqdiri istiqnafil kalam, di atas penakdiran istinafil kalam, memulai kalam yang baru. Jumlah istinafiyah baru. Atau al-atof alal jumlah al-ula, mengatofkan jumlah kepada jumlah yang pertama. Ya, diatofkan jumlah kepada jumlah. Jadi jumlah annaka la tadhma'u fiha diatofkan kepada innaka. Inna jumlah innaka la tadhma'u fiha wa la tadhha diatofkan kepada innaka la innalaka alla taju'a. Ya. Itu fahamnya kalau dibaca kasar bagaimana? Jumlah istinafiyah berarti wawu al-istinaf, ya lil istinaf wawunya atau wawunya atifah berarti asal jumlah alal jumlah. Wal fathu alal atfi ala alla taju'a dan di fathah wa annaka, ini yang kita hafalkan kan? Ya, fathah 'ala al-'athfi 'ala alla taju'a. Ini dengan mengatofkan kepada alla taju'a. Kan dia masdar muawwal di ta'wil dengan isim. Ya. Adam al-ju', alla taju' berarti adam al-ju', ya kan? Wa min mawadhi' jawazil wajhain, kemudian juga di antara tempat boleh dengan dua sisi, ya sempat kita singgung juga ini. Wuqu'u in ba'da hatta. Datangnya inna setelah hatta. Wa yakhtassu al-kasru bil ibtida'iyah. Khusus kasro ini inna kalau kita jadikan hatanya ibtidaiyah, khusus kalau hatanya ibtidaiyah maka inna mesti. Wal fathu bil jarah wa bil atifah, adapun kalau di fathah anna maka di bawah hatanya kepada hatta al jarah huruf jar atau hatta al atifah sudah lewat itu, ya kan? Maka dzalika contohnya sudah lewat. Tinggal untuk kembali lagi. Ya. Sudah belum ini? Sudah kan? Jadi kalau hatta-nya adalah atifah atau jarah, kalau atifah, ya tinggal dia ngikut sebelumnya, ya kan? Kalau sebelumnya mansub, ya mansub. Kalau jarah, ya berarti dia pada mahalnya jar, anaknya. Ya. Kalau dikasrah, berarti hatta-nya apa? Ibtidaiyah, istinafiyah. Maka dzalika in waqa'at, ini pun sudah. Demikian pula apabila datang setelah ama. Amma dengan makna apa? Al-istiftahiyah litanbih. Itu kan? Fal kasru an annaha harfu istiftah. Maka di kasrah, kalau dia menjadikan, kalau menjadikan, adapun, saya ulangi, fal kasr, maka kasrah inna setelah amma, adalah kalau dibawa amma kepada huruf istiftah, yang sudah lewat ya. Bimanzilati, seperti kedudukannya ala. Berarti dia kan mubtada posisinya, ya kan? Mubtada inna. Ibtidak. Secara hukum ibtida kalau dimasuki huruf istiftah. Wal fathu ala anha bima'na haqqa. Dan dengan fathah. Yaitu anna. Kalau amanya dibawa kepada mana haqqa. Jadi kalau amanya dibawa kepada mana haqqa bagaimana? Di fathah. Iya. Seperti ahaqqan annaka zahib. Ahaqqan annaka zahib. Setelah haqqan itu mesti mansub dia. Seperti semasa apa? Di fathah. Ahaqqan annaka zahib. Ahaqqan annaka zahib. Masdar ya. Haqqan mansub. Maful mutlak. Ya. Adapun anaknya. Masdar mu'awal dari anak. Saya fa'il dari haqqa. Ahaqqan annaka zahib. Wasilah haqqan bagaimana? Di fathah atau di kasrah anaknya? Di fathah mesti sebagai fa'il dari haqqa. Ahaqqan annaka zahib. Benarkah engkau pergi? Nah, kalau ada di sana amma dengan mana haqqan, maka juga harus apa? Sifat hamzahnya gitu. Ya, harus sifat apa? Hamzahnya. Wa min mawadhi'il jawaz, di antara tempat boleh juga wuqu'iha atau wuqu'uha ba'da la jarama. Ketika datang setelah la jarama ini pun sempat disinggung. Hakal farra wal kasr, al-hakal farra. Dikatakan al-hakal farra. Al-Farra menghikayatkan kasrah setelah la jarama. Masih ingat enggak? Kalau di kasrah. Jadi ala atibari annaha bimanzilatil yamin, ketika dijadikan la jarama sebagai sumpah. Seperti wallahi maknanya. Iya kan? Kalau datang setelah sumpah kan di kasrah. Wallahi ya kan? Inna zaidan. Iya kan? Laqaim. Demikian pula kalau datang setelah la jarama tapi dimaukan dengan la jarama ini sumpah, maka di kasrah. Ataupun kalau la jarama tidak dibawa kepada makna sumpah, maka bagaimana? Sudah lewat? Fathah, ya kan? La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Hanya kan? Meskipun i'rabnya beda antara si bawah dengan siapa? Al-Afasyah. Kalau si bawah La jarama anna Allah, ini masdar muawwal dari anna dan setelahnya fa'il dari jarama, lanya silah zaidah. Seperti la uqsimu bi yaumil qiyamah. Kemudian kalau pendapat siapa? Al-Kisai atau Al-Afash ya? Bisa lewat? Al-Afash. Bisa ingat tidak? Maka, la jarama lanya nafil jinsi, jarama isim la nafil jinsi, mabni al-fathih fi mahali nasbin. Kemudian itu, anna masdar muawwal, ya pada mahalnya jar dengan huruf min yang mahdhuf. La jarama min. Jadi pada mahalnya rafa' sebagai khabar apa? La anna fil jinsi, Allahu. أعلم سبحان الله بهذا الشيء الذي لا ينتصر